وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله. Setelah kita ketahui bersama bahwasannya tauhid adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan ini, karena dengan tauhid inilah seseorang itu akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, lawannya tauhid yakni kesyirikan, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya, karena dengan syirik tersebut akan menyebabkan seseorang itu sengsara di kehidupan akhirat kelak. Padahal kita hidup tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika di sana ada orang-orang yang mengharapkan kehidupan di dunia maupun di akhirat tapi tidak memiliki tauhid, dan sebaliknya mereka itu melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka sungguh perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat keliru dan menyimpang dari ajaran Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam telah banyak memperingatkan kita tentang bahayanya kesyirikan. Sebagai contoh, salah satu ayat yang masyhur di antara kita yang menunjukkan kepada kita akan bahaya kesyirikan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Demikian pula syirik ini, sebagaimana apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, termasuk di antara 7 dosa yang membinasakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhinya dalam hadisnya yang sahih: ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya yang pertama Rasul menyatakan yakni al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal ini kita mengetahui betapa bahayanya kesyirikan, sehingga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, ataukah perkara-perkara yang termasuk dari bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, pembahasan kita dari membahas kitab tauhid ini dengan tujuan yang mulia, yakni agar supaya kita itu benar-benar menjadi seorang insan yang bertauhid dan kita terselamatkan dari kesyirikan-kesyirikan dari seluruh macam-macamnya. Dan pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita akan membahas salah satu dari jenis kesyirikan yang disebut oleh al-imam al-syeikh al-allamah Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid. Beliau membawakan bab khusus, yakni bab minas syiriki ayastaghitha bi ghairillahi au yad'uwa ghairahu. Satu bab yang menjelaskan bahwasanya termasuk dari kesyirikan ketika seseorang itu beristighatsah. Beristighatsah yakni meminta pertolongan untuk terhindar dari mara bahaya Ini istighatsah, karena istighatsah ini hampir mirip dengan isti'anah. Cuman kalau isti'anah ini meminta pertolongan sifatnya itu umum. Tapi kalau istighatsah ini meminta pertolongan kepada Allah ketika seseorang ditimpa kesusahan dan menginginkan dihindarkan dari mara bahaya. Ini istighatsah. Termasuk dari bentuk kesyirikan beristighatsah bighairillah. Beristighatsah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau yad'u ghairahu, ataukah berdoa kepada selainnya. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan satu ayat dari surat Yunus ayat yang ke-106 yang menunjukkan akan bahayanya berdoa ataukah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat maupun tidak bisa menolak bahaya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Dan janganlah engkau. Di sini khitab diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun ayat ini diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini juga mencakup seluruh umatnya. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada engkau dan tidak bisa menolak madarat. Fa in fa'ata, dan jikalau engkau wahai Muhammad melakukan hal tersebut, yakni berdoa kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ini surat Yunus ayat yang ke-106. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan akan yakni bahayanya kesyirikan dalam hal ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan baca sedikit keterangan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan dalam kitabnya Syarah, yakni mulakhas Syarah Kitabut Tauhid. Terlebih dahulu beliau mengatakan, munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid. Kesesuaian bab ini dengan Kitabut Tauhid. Annahu dzakara fihi naw'an min anwa'is syirkil ma syirki al-munafi lit tauhid. Wa huwa ay yastaghitha bi ghairillahi atau yad'u ghairahu. Bahwasanya di dalam bab ini muallif menyebutkan salah satu dari jenis-jenis kesyirikan yang menafikan tauhid, yakni beristighatsah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ataukah berdoa kepada selainnya. Sehingga tentunya kesyirikan ini akan menafikan tauhidnya seseorang, meniadakan tauhidnya seseorang yang melakukannya. Maka di sini tentunya pembahasan ini sangat pantas, sangat tepat dengan pembahasan tentang masalah tauhid. Karena hal ini termasuk di antara hal-hal yang akan merusak tauhidnya seseorang. Ayastaghitha, al-istighathatu talabul ghauth. Istighatha ini artinya adalah talabul ghauth. Istighatha ini yani mengikuti wazan istafhala. Kalau dalam timbangan ilmu sharaf, wazannya istafhala. Istaghatha yastaghithu istighathatan. Nah, istaghatha fil madi, yastaghithu fil mudhari', kemudian istighatha yani masdar. Di sini istighatha. Istighathatan. Jadi kalau ada wazan istafhala ini kebanyakannya itu bimakna talab, bimakna permintaan. Artinya itu permintaan. Sebagai contoh, istighfar diambil dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaran, yakni meminta ampunan. Isti'anah juga seperti itu, ista'ana yasta'inu isti'anatan, yakni meminta pertolongan. Ya. Ini kebanyakannya wazan istaghfara itu bermakna talab, yakni talabul ghauth di sini. Meminta al-ghauth, pertolongan. Dan yang dimaksud dengan al-ghauth ini adalah izalatu syiddah, menghilangkan asyiddah, yakni menghilangkan yakni perkara-perkara yang berat. Ataukah di dalam definisi yang lain ini al-inqadhu minasyiddati wal halak. Yani meminta diselamatkan dari sesuatu yang memberatkan dan kebinasaan. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang masalah ini, tentang keterangan dari hal ini, kita terlebih dahulu mengetahui bahwasanya istighatsah ini ada sebagian ulama. Mereka menjelaskan istighatsah itu ada tiga macam. Yaitu yang pertama istighatsah billahi subhanahu wa ta'ala. Beristighatsah kepada selain Allah subhanahu. Istighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istighatsah yang termasuk diantara bentuk keimanan yang paling sempurna. Sebagai contoh istighatsahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badr. Ataukah sebelum perang Badr. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwasanya jumlah pasukan tidak seimbang. Kaum muslimin ketika itu hanyalah berjumlah sekitar 300 sekian belas pasukan. Ya mungkin sekitar 313 sampai 19 pasukan saja. Sementara orang-orang kafir pasukannya ketika itu berjumlah 1000 orang. Jadi 1 banding 3. Ini kan jumlah yang tidak seimbang. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, ya beliau masuk ke dalam tendanya, kemudian beliau beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doanya beliau menyatakan, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, yakni berikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Tunaikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ini diantara doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, jikalau engkau membinasakan yakni sekelompok kecil ini, maka engkau tidak akan disembah untuk selama-lamanya. Karena ketika itu kaum muslimin yang ada cuma apa yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan istighathahnya Rasulullah SAW dalam keadaan terpepet tersebut. Dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Anfal, إِلْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Dan ingatlah ketika kalian beristighathah kepada Rabb kalian, meminta tolong kepada Rabb kalian, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ maka Rabb kalian pun mengijabai, mengabulkan, ya, memenuhi istighathahnya kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku menguatkan kalian, membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Jadi pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala memang terkadang tidak kita ketahui. Tapi yang jelas di sini Allah subhanahu wa ta'ala menolong yakni hambanya dari hamba-hamba yang beriman yang bersama Rasulullah SAW ketika itu. Meskipun jumlah pasukan itu 300 banding 1000, 1000 ini bersenjata lengkap. Sementara yang 300 itu hanyalah bersenjata ala kadarnya saja. Karena mereka itu tidak ada tujuan berperang sama sekali. Kaum muslimin ketika itu, mereka itu bertujuan hanyalah ingin menghadang kafilah dagangnya orang kafir Quraisy. Sehingga cuma bersenjataan apa adanya saja. Tapi ternyata Allah takdirkan lain. Allah akan pertemukan 300 pasukan tersebut, 300 personil tersebut dengan 1000 orang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tolong. Ini dengan istighatsahnya Rasulullah SAW kepada Allah subhanahu wa ta'ala murni. Ini istighatsah kepada Allah. Ini istighatsah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, yakni al-istighatsatu bil-ahya al-alamin al-qadirina al-ighathati. Yakni beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang yang hidup. Yang alim, yang mampu untuk memberikan ighatsah, untuk memberikan pertolongan. Maka kalau memang hal seperti itu ada, selama itu orang itu masih hidup, bukan telah meninggal ya, dan dia mampu untuk bisa memberikan pertolongan, maka boleh seorang beristighatsah kepadanya. Cuman kalimat istighatsah ini tentunya dihindarkan. Kalau memang itu diarahkan kepada makhluk, sebagaimana nanti di akhir babnya akan disebutkan salah satu hadis dari Rasulullah SAW ketika para sahabat ingin beristighatsah kepada Rasulullah, Rasulullah SAW menolak ucapan mereka tersebut. Cuman dalam hal ini tetap saja boleh. Sebagai contoh istighatsahnya kaumnya Musa alaihissalam, yakni sukunya Musa, Bani Israel, yang ketika itu sedang berkelahi dengan orang Kipti dari sukunya Fir'aun. Maka ketika ada Musa datang, alaihissalam datang, maka sukunya Musa ini meminta tolong kepada Musa. Naam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat yang ke-15, فَاسْتَغَاتَهُ الَّذِي مِنْ شِعَاتِهِ alladhi min aduwwih fawakazahu Musa faqadha alayhi. Maka kaumnya Musa itu beristighatsah kepada Musa. Jadi meminta tolong kepada Musa ketika berkelahi tadi tidak bisa mengalahkan suku Kipti. Maka Musa datang kaum Yaim minta tolong kepada Musa, ya, untuk melawan musuhnya tadi. Fawakazahu Musa, maka Musa pun meninjunya. Musa meninjunya, ternyata orang yang ditinju itu sekali pukul langsung jatuh, bahkan mati. Ya, ini kisahnya kisahnya Musa bersama yakni kaumnya Fir'aun. Sehingga ketika itu Musa pun lari dari negerinya Fir'aun, dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun. Sampai bertemu dengan yakni Nabi yang ada di negeri lain, yakni Nabi Syu'aib. Dan ternyata Musa kemudian mendapatkan anaknya, yakni mendapatkan anaknya Syu'aib, yakni alaihi wassalatu wassalam. Ini istighatsah yang kedua, istighatsah kepada orang yang mampu memang memberikan ighatsah, memberikan pertolongan. Ini boleh saja seperti ini. Cuman sekali lagi tadi saya sebutkan nanti ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kalimat istighatsah ini meskipun boleh tapi tidak pantas diarahkan kepada manusia. Cuman asalnya boleh tetap, cuman sebaiknya mengganti kalimat dengan kalimat yang lain, bukan istighatsah. Tapi isti'anah saja. Kemudian yang ketiga ini yang haram, yang syirik, yakni al-istighatsatu bil amwat aw bil ahya ghairil hadirin al-qadirin. Beristighatsah kepada orang yang telah meninggal dunia, siapapun namanya, baik itu Muhammad sebagai seorang nabi, ataukah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala sebagai seorang wali, mungkin kalau mengatakan wali, ataukah siapapun dari kalangan manusia yang telah meninggal dunia, tetap ini tidak boleh, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Berdasarkan hadis, yakni ayat yang sering kita baca di sini, ya Allah menyatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada engkau dan tidak bisa menolak madharat. Dan jikalau engkau melakukan hal itu, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan dengan haramnya istighatsah kepada yakni orang-orang yang telah meninggal dunia ataukah orang yang hidup tidak hadir dan dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Ini jelas sesuatu yang haram dan syirik. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam ayat tersebut, dalam judulnya masih ya. Aw yad'uha, yakni al-farqu bainal istighatsah wad du'a. Di sana ada perbedaan di antara istighatsah dengan doa. Anna al-istighatsah la takunu illa min al-makruh. Wa amma ad-du'a mungkin di sini lebih tepatnya, karena di sini maktufnya kepada annal istighatsata. Ya. Annal istighatsah maksudnya wa amma ad-du'a fa yakunu min al-makruh wa ghairihi. Di sana ada perbedaan di antara istighatsah dengan doa. Ya. Kalau istighatsah tidak dilakukan kecuali dari hal-hal yang menyusahkan. Ya. Dari hal-hal yang yakni menakutkan. Adapun doa bisa dilakukan yakni dari hal-hal yang menakutkan, menyusahkan ataukah selainnya. Doa terkadang juga kita ketika dalam keadaan senang kita berdoa, ya Allah, yakni ketika kita senang, ya Allah berikanlah kepada kami kenikmatan, yakni dengan adanya kesenangan ini tetap di dunia maupun di akhirat. Ini kan doa ya. Tapi kalau istighatsah ini tidak dilakukan kecuali ketika seorang itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sedang tertimpa mara bahaya. Ini istighatsah. Jadi bedanya di situ ya. Kalau doa itu umum, baik itu ketika susah maupun ketika senang, di sana boleh doa. Tapi kalau istighatsah di sana yakni digunakan ketika seseorang itu sedang tertimpa bahaya, tertimpa kesusahan. Kemudian mala yang fauka yani in abadtahu, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau ketika engkau menyembahnya. Wala yadhurruk, dan sesuatu yang tidak bisa menolak bahaya dari engkau illam ta'budhu, ketika engkau tidak menyembahnya. Jadi tidak usah khawatir. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak memberikan kepada mereka persembahan sesaji, tidak usah khawatir, karena mereka itu tidak bisa sama sekali memberikan madarat, menolak madarat pun tidak mampu. Tapi kebanyakan orang-orang musyrikin mereka itu merasa takut. Merasa takut ketika tidak memberikan persembahan. Sehingga ketika ada sesuatu yang menimpanya ini loh, gara-gara tidak memberikan sesaji. Takut. Padahal sama sekali mereka itu tidak bisa menolak madarat. Kemudian fa in fa'ata yani ai da'awta min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jika engkau melakukan, maksudnya melakukan hal itu, yakni maksudnya engkau berdoa kepada selain Allah dari sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau dan juga mudharat. Maka engkau termasuk minal zalimin, yakni minal musyrikin. Termasuk dari orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang musyrik. Fa inna syirka a'zamu dzulmi, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini makna mufradat dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali al-ayah, makna global dari ayat ini. Yanhallahu nabiyahu ayyad'u ahadan min sa'iril makhluqin al-ajizin an isalin naf'i wa daf'i dhurri. Thumma yubayyinu lahu hukmahu law furida anna du'a ghayra Allahi bi'annahu yakunu hina'idhin min al-mushrikin wa hadha an-nahyu 'amun li jami'il ummah. Mana global dari ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk berdoa kepada seorang pun dari seluruh makhluk yang ada. Dari makhluk-makhluk yang lemah. An isalin nafi, untuk bisa menyampaikan manfaat, wa dafi dhurri, dan juga untuk bisa menolak bahaya. Makhluk itu lemah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Sehingga Allah melarang nabinya untuk berdoa kepada seluruh makhluk, siapapun dia. Siapapun namanya. Kemudian thumma yubayyinu lahu hukmahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukumnya. Hukum berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Law furida anna du'a ghayra Allah bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin. Jikalau seandainya yakni ketika itu dia berdoa kepada selain Allah, maka dia termasuk dari orang-orang musyrikin. Wa hal an-nahyu 'amun li jami'il ummah, dan ayat ini adalah larangan umum bagi seluruh umat. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini umum untuk seluruh umat. Berarti kan di sana khitabnya betul dengan menggunakan tad'u. Tad'u ini untuk dhamir mukhatab. Yani engkau satu orang. Tidak dengan menggunakan tad'un, dengan tidak menggunakan maul jamaah, ya. Karena ini kan fi'il mudhari', ya, da'a yad'u, yad'u tad'u, ini anta, bermirnya itu anta, ini engkau satu orang. Meskipun ini lafadznya ayat ini ditujukan kepada satu orang, ya, tapi ayat ini umum untuk seluruh umat. Larangan untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kaidah usul tafsir dikatakan bahwasanya al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Nah, ibrah itu diambil, pelajaran itu diambil dengan keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Meskipun ayat ini ditujukan hanya kepada Rasul, tapi tentunya yakni semua orang yang membaca ayat ini tentunya terarahkan ayat ini kepadanya. Ya. Kita lanjutkan di munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yakni anna fiha annahya an du'a'i ghairillahi wa annahu syirkun yunafi tauhid. Kesesuaian ayat ini dengan bab, bahwasanya dalam ayat ini terdapat larangan dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya itu termasuk dari kesyirikan yang menafikan tauhid. Berdoa kepada selain Allah termasuk kesyirikan yang menafikan tauhid. Kita lanjutkan di ma yustafadu min al-ayah, faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, yaitu anna du'a'a ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan syirkun akbar. Merupakan syirik besar. Dan syirik besar inilah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwasanya doa ini hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang memberikan haknya Allah kepada selain Allah, tentunya ini termasuk di antara bentuk kesyirikan dan syirkul akbar. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menunjukkan hal tersebut. Di antara contohnya dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah semata. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna 'an ibadati, menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, beribadah kepadaku. Apa balasannya? Allah katakan, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Akhir ayat yang ke-60. Akan tapi ketika seseorang meskipun sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia juga masih berdoa kepada selain Allah, ini juga percuma. Dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain, dalam kesempatan yang lain dia berdoa juga kepada selain Allah, ini juga percuma. Tetap mereka itu termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Sebagai contoh bagaimana musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Arab pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengikhlaskan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dalam keadaan syiddah, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, dalam keadaan terpepet. Tapi ketika dalam keadaan santai, dalam keadaan longgar, mereka itu kembali menyekutukan Allah di dalam doa-doanya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keadaannya mereka orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan apabila mereka orang-orang musyrikin pada zaman dahulu mengendarai bahtera, ketika mereka diterjang oleh ombak, oleh badai, oleh angin, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam keadaan terdesak. Falamma najjahum ilal barri, akan tetapi ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Maksudnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Jadi percuma saja ketika seseorang berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga datang kepada berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain mereka juga berdoa kepada Allah. Ini percuma. Jadi kita harus murnikan doa kita, ibadah kita hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Tidak kemudian ketika dalam keadaan yakni enak berdoa kepada Allah. Keadaan susah, apakah sebaliknya? Keadaan susah berdoa kepada Allah, keadaan enak berdoa kepada Allah. Ini tentunya perbuatannya itu sia-sia. Ini doa termasuk di antara syirkun akbar. Kemudian yang kedua, yakni anna aslahan nasi law da'a ghairallahi sara min adh-dhalimin ay al-musyrikin fa kayfa bi ghairihi. Faedah yang kedua, bahwasanya aslahan nas, manusia yang paling aslah, yang paling bagus, yang paling saleh, siapa di sini maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling saleh. Bahwasanya manusia yang paling saleh saja, jikalau seandainya beliau, jikalau seandainya, tapi ini cuma seandainya, saat ini tidak terjadi ya. Jikalau seandainya beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau menjadi orang-orang yang zalim, menjadi orang-orang musyrikin. Fakaifa bighairihi, maka bagaimana dengan orang selain beliau? Beliau saja, orang yang paling saleh saja, kalau seandainya berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, maka akan menjadi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang musyrikin. Maka bagaimana dengan orang yang lain? Ini ayat ini sangat mirip dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di ayat yang lain. Berkaitan dengan larangan kesyirikan. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tapi secara umum ayat ini mengenai seluruh umatnya. Terarahkan kepada seluruh umatnya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh, aku telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan juga kepada orang-orang yang sebelummu, maksudnya nabi-nabi yang sebelummu. Bagaimana wahyunya? Allah katakan, لَإِنْ أَشْرَكْتَ, jikalau seandainya engkau, wahai Muhammad, berbuat syirik, menyekutukan Allah, La yahbatanna 'amaluk, niscaya amalanmu benar-benar akan gugur, hancur, sirna. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ini ayat ini diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun kepada beliau, tapi tentunya ayat ini kepada siapa saja yang membaca Al-Qur'an, tentunya diarahkan kepada ayat ini. Jadi meskipun itu orang yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau kalau seandainya, tapi ini tidak terjadi, jikalau seandainya beliau berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, maka beliau termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrikin, apalagi orang yang selainnya. Ini faedah yang kedua dari ayat tersebut. Atalih yang ketiga ini, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha. Faedah yang ketiga dari ayat tersebut, yakni penjelasan akan lemahnya sesembahan-sesembahannya orang-orang musyrikin, ilah-ilahnya orang-orang musyrikin, dan batilnya peribadatan kepada sesembahan tersebut. Ini dari ayat ini kita tahu bahwasanya ilah-ilahnya musyrik itu ilah-ilah yang lemah dari sisi yakni ma la yanfa'uka wa la yadhurruk dalam ayat tersebut. Karena ilah tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau dan tidak bisa memberikan mudarat kepada engkau. Di sini menunjukkan ilah-ilahnya mereka itu ilah-ilah yang lemah. Sehingga tentunya menyembah kepada mereka termasuk di antara bentuk kebatilan. Di ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala bahkan memperumpamakan dengan perumpamaan yang sangat jelas tentang bagaimana lemahnya sesembahan orang-orang musyrikin dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala membuat kepada kita perumpamaan, sebuah perumpamaan yang menunjukkan akan lemahnya sesembahannya orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba matalun fastami'u lah." Wahai manusia, telah dijadikan untuk kalian sebuah permisalan, maka dengarkanlah permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sama sekali tidak bisa menciptakan meskipun itu seekor lalat saja. Walau ijtama'u lah, meskipun mereka itu bersatu, berkumpul, ya, untuk bisa menciptakan lalat pun tidak mampu. Mungkin itu Lata, Uzza, Manah, ataukah berhalanya kaumnya Nuh, ada berhala yakni Suwa, Yahud, Ya'ud dan Nasr. Wat Suwa, Yahud dan Nasr sudah berkumpul, ini tidak akan sama sekali menciptakan, tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun. Di sini menunjukkan sangat lemah. Lalat ini binatang yang kecil, binatang yang lemah, binatang yang kecil, tapi ternyata mereka tidak mampu menciptakannya. Bukan hanya itu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi perumpamaan yang lebih jelek lagi, lebih rendah lagi, yang merumahkan betapa lemahnya sesembahan orang-orang musyrikin. Wa iyaslubhumul dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Dan jikalau lalat itu mengambil sesuatu dari sesembahannya mereka tadi, ya, niscaya sesembahannya itu tidak akan bisa mengambil kembali, ya, dari lalat tersebut. Ya. Dha'afa at-thalib wal matlub, maka sangatlah lemahlah thalib wal matlub, orang yang meminta dan yang dimintai. Ya. Ini ada dua penafsiran. Thalib di sini maksudnya orang musyrik yang meminta kepada berhala, matlub di sini maksudnya adalah berhala-berhala tadi. Ada juga yang menafsirkan thalib di sini maksudnya adalah yakni lalat tadi, matlub itu adalah berhala tadi. Ketika lalat mengambil sesuatu dari berhala tadi, lalatnya ini lemah, berhala itu lebih lemah lagi daripada lalat tadi. Masih mending lalat itu masih bisa mengambil sesuatu dari berhala. Tapi berhala tidak akan bisa mengambil lagi. Karena benda mati, patung, benda mati, ya, pepohonan, bebatuan, tentunya ini lebih lemah lagi. Ya. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Maka di sini jelas bahwasanya ya, ini pembahasan kita kali ini tentang ayat tersebut, surat Yunus ayat yang ke-16 itu berkaitan dengan ayat yang lain yang menunjukkan akan lemahnya sesembahan-sesembahannya kaum musyrikin dan batilnya peribadatan kepada mereka. Ini dalil yang pertama dari pembahasan kita kali ini tentang masalah termasuk dari bentuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya. Surat Yunus ayat yang ke-106. Kemudian ayat yang kedua dari bab tersebut, yakni Firman Allah surat Yunus juga ayat yang ke-107. 106 sekarang 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada engkau suatu madarat, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyingkapnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan madarat tersebut kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa iyuridka bikhairin, dan jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia-Nya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan sesuatu kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia itu Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Rahim, lagi Maha Penyayang. Ini surat Yunus ayat yang ke-107. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan dalam syarahnya, dalam mulakhas syarah kitab Tauhid. Beliau hafizahullah taala menyatakan, wa iyamsaska yani ayyusibka. Apabila Allah Subhanahu wa taala yamsaska, ya. Massa ini asalnya adalah menyentuh. Massa itu menyentuh. Ya, masul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, masul zakar, menyentuh kemaluan. Itu maksudnya antara mubtilatul wudu, masul zakar. Ya. Masanya asalnya adalah menyentuh. Cuma di sini diartikan dengan yusibka, menimpakan. Ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan kepada engkau madarat. Bidurrin maksudnya adalah bifaqrin aw maradin aw ghairi dhalik min anwa'id dhurri. Menimpakan kepada engkau kefakiran ataukah kesakitan ataukah selainnya dari hal-hal yang termasuk dari madarat, hal-hal yang membahayakan. Fala kashifa yani la rafi'a, tidak ada yang bisa menyingkap, maksudnya tidak ada yang bisa menghilangkan, tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan madarat itu dari dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa radda yani dafi'a, tidak ada yang bisa menolak, mendorong, maksudnya menghilangkan, ya, apakah bisa menolak yani karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ini makna mufradat dari ayat tersebut. Al-ma'na ijmali wal ayah, makna global dari ayat tersebut, yukhbiru ta'ala annahu al-muftaridu bil-mulki wal-qahri wal-ata' wal-man'i wal-dharri wal-nafi duna ma siwahu. Fayalzimu min dhalika an yakuna huwa al-mad'uwa wahdahu al-ma'buda wahdahu duna ghairihi mimman la yamliku nafsihi dharra wala naf'a fadlan an ay yamlikahuma li ghairihi. Kesesuaian ya, atau makna ijlal ayat ini, makna global dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Allah sendirilah yang maha merajai, yang maha menguasai, yang maha perkasa, yang maha memberikan, yang maha menahan sesuatu, wadhri yang memberikan mudarat, wan nafi yang memberikan manfaat, tidak ada yang lainnya, duna masiwahu, tidak ada yang lainnya. Fayazimu min dhalika ay yakuna huwa al-mad'u wahdahu al-ma'bud wahdahu duna ghairihi. Maka hal itu melazimkan, hal itu mengharuskan bahwasanya tidak ada yang disembah. Ya. Atau hal itu melazimkan, mengharuskan bahwasanya harus menyembah hanyalah kepadanya saja. Ya. Berdoa hanyalah kepada hanya kepadanya saja, dan menyembah hanyalah kepadanya saja, bukan selainnya. Mimman la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a, dari orang-orang yang tidak mampu memberikan yakni manfaat untuk dirinya ataukah menolak bahaya. Ya, tidak bisa menolak bahaya ataukah memberikan manfaat kepada dirinya, terlebih lagi memberikan manfaat ataukah mudarat kepada yang lainnya. Ya, hal itu mengharuskan hal tersebut. Jadi ketika seorang meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha menguasai, zat yang maha perkasa, maha memberikan, maha menahan, Allah yang bisa memberikan mudarat dan bisa memberikan manfaat, tidak ada yang lainnya, maka seorang itu mengharuskan bahwasanya dia itu harus menyembah, berdoa hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Ini dari kalangan hal-hal yang disembah selain daripada Allah, dari mereka yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, melakukan bahaya untuk dirinya, terlebih lagi yakni memberikan manfaat ataukah mudarat kepada yang lainnya. Munasabatul ayat lil bab, sunah ayat ini dengan bab, yakni anna fiha bayan istihqaqillah li'ibadihi bid'a wa nahwihi. Wa anna du'a'a ghairihi syirkun li'annahu la yanfa'u wa la yadhur. Bahwasanya dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang haknya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Yaitu untuk didoai ataukah yang semisal dengannya. Jadi kita sebagai seorang hamba itu wajib berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa anna du'a ghairihi syirkun, dan bahwasanya berdoa kepada selain Allah dalam membuatkan perbuatan kesyirikan. Li'annahu la yanfa'u wa la yadhur, karena selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa mengelak mudharat. Sehingga ayat ini sangat tepat dengan pembahasan masalah, yakni ayat ini sangat tepat dengan pembahasan masalah termasuk di antara bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau beristighfar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan di ma yustafadu bil ayah, faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, yang diwujub ifradillahi ta'ala bitawahidil uluhiyyati. Litufarriduhu, ataukah latafarrudihi, litafarrudihi bitawahidil rububiyyah. Litafarrudihi bitawahidil rububiyyah. Faedah yang pertama, yang diwajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhiyyah. Wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhiyah, yakni menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan, tidak ada yang lainnya. Ini agar supaya seorang itu litafarrudihi bitauhid rububiyah, mengifratkan ini, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid ar-rububiyah, ya. Yakni menyembah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, yakni butlanu du'ai ghairillahi li'ajzihi an naf'i man da'ahu wa daf'i dhurri anhu. Batilnya berdoa kepada selain Allah karena lemahnya hal tersebut dari memberikan manfaat, yakni kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, ataukah bisa melawan bahaya dari orang yang berdoa kepadanya. Sehingga tentunya hal itu batil, karena mereka tidak bisa mendapatkan manfaat, tidak bisa melawan bahaya. Untuk apa didoai? Tentunya ini suatu hal yang batil. Asalnya yang ketiga ini isbatul masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah itu benar-benar punya sifat masyiah. Ini punya keinginan, punya kehendak. Dalam ayat tersebut yang dikatakan, yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menimpakan sesuatu kepada hamba-hambanya. Di sini menunjukkan Allah itu punya sifat masyiah, punya kehendak. Hal ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah ini, mereka beranggapan, mereka berkeyakinan bahwasannya Allah itu tidak punya masyiah. Sehingga semua gerak-gerik mereka itu murni dari diri mereka sendiri. Allah hanyalah mengetahui sesuatu ketika sesuatu itulah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Ini batilnya orang-orang Qadariyah. Dan keyakinan ini sebenarnya keyakinan sudah mengkafirkan. Oleh karena itu, Qadariyah dikatakan dengan majusi hadil ummah. Majusinya umat Islam ini. Meskipun mereka mengatasnamakan dirinya dengan Islam, tapi Rasul katakan sebagai orang-orang majusi. Kalau ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Ya. Karena mereka orang Qadariyah itu menafikan sifat masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan Allah itu tidak punya masyiah. Jadi, hambalah yang punya masyiah. Apapun yang hamba inginkan, maka dia akan lakukan. Allah mengetahui hanyalah apa yang sesuatu yang telah terjadi. Ini bantahan kepada kelompok yakni Qadariyah. Yang keempatnya, ini itsbatu sifatai al-maghfirati war-rahmati lillahi subhanahu wa ta'ala lama yanqu bi jalali. Dalam ayat ini juga terdapat padanya penetapan dua sifat. Ini sifat maghfirah dan juga sifat rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Jadi di sini Allah punya sifat yang tentunya sifat tersebut harus kita yakini apa adanya. Nah, dan ini berkaitan dengan masalah tauhid asma wa sifat. Kita sebagai kaum muslimin harus meyakini tauhid ini. Meyakini semua nama-nama ataukah sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah tetapkan dalam hadis yang sahih dengan tanpa mentahrif, dengan tanpa mengalihkan ke mana yang lain ataukah ta'til dengan tanpa menolak. Wa takif juga tidak boleh kita menanyakan bagaimananya. Wa tamtsil tidak boleh kita mentamtsil, ini menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Harus kita yakni tetapkan sifat tersebut, tapi tentunya kita harus yakini bahwasanya sifatnya Allah itu berbeda dengan lainnya. Ini Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia itu Allah Maha Sami', Maha Mendengar, lagi Maha Basir, lagi Maha Melihat. Ini empat kaidah dari surat Yunus ayat yang ke-107. Insyaallah untuk surat Al-Ankabut, kemudian surat Al-Ahqaf masih ada beberapa ayat lagi, ada 3 ayat kemudian 1 hadis. Dalam bab ini kita lanjutkan kajian kita insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Terima kasih, maaf. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.